bahwa harta yang dizakatkan itu sebetulnya tidak berkurang, dia akan tumbuh dan berkembang. Orang yang mengeluarkan hartanya, zakatnya, sebetulnya tidak akan berkurang, pada hakikatnya harta itu akan berkembang. Dan itu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih. Itu minimal. Ya. Apalagi minimalnya digantikan sampai 10 kali lipat. Itu minimalnya. Apa yang kita keluarkan di jalan Allah, apa yang kita berikan di jalan Allah akan digantikan 10 kali lipat minimalnya. Bisa sampai 700 kali lipat. Ini anaknya berkembang. Makanya tidak ada ceritanya orang yang berzakat, ya, kemudian karena dia dermawan dia jatuh bangkrut. Tidak ada. Selama dia memang mempergunakan harta itu tepat seperti yang dianjurkan oleh Islam. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma naqasa malun min sadaqah." Tidak ada tidak akan berkurang harta itu dari sedekah, tidak. Harta yang disedekahkan itu akan bertambah dan bertambah. Bahkan intazil ar-rizqa bisadaqah. Pancing itu turunnya rezeki dengan banyak bersedekah. Jadi tambah kita banyak bersedekah, insyaallah tambah memancing datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini isyarat semacam ini bisa kita dapatkan dari makna secara bahasa dari zakat itu sendiri. Bahwa zakat itu makna bahasanya di antaranya yang pertama adalah annama, berkembang. Makanya kenapa disebut az-zakah. Kemudian yang kedua, makna dari zakat itu adalah al-barakah. Az-zakah bermakna al-barakah. Ada keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berzakat. Dan keberkahan ini maknanya luas. Ketika seseorang memiliki harta dan harta itu membuat dirinya tenang, itu adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya banyak harta, kaya dia, tapi tidak tenang dengan hartanya, berarti dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang berzakat, yang melaksanakan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, hartanya akan membuat dirinya lebih tenang hidupnya, lebih bahagia. Hartanya akan membuat dirinya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna keberkahan itu. Jadi barakah ziyadatul khair, al-khairul katsir. Kebaikan yang sangat banyak, tambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, tidak hanya sisi nominalnya yang bertambah, tapi ada maknawinya. Ya, ada sisi hakikatnya dari harta yang kita miliki, nilainya bertambah. Ketika harta yang dimiliki seseorang dipakai untuk sebuah kebaikan, berarti nilai dari harta itu bertambah, kualitasnya beda. Orang sama-sama punya 1 juta, tapi yang 1 juta ini dipergunakan secara baik untuk taqarrub kepada Allah, dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dalam dirinya, masyarakatnya dan sebagainya. Beda dengan orang yang punya 1 juta, tapi dia tidak bisa memakai secara benar, tidak mendatangkan kebahagiaan dan sebagainya. Ini al-barakah. Makanya orang yang berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, benar dia, insyaallah dia akan mendapatkan keberkahan. Ini makna yang kedua dari az-zakah. Makna yang ketiga dari az-zakah itu adalah suci. Ya, suci. Maknanya suci, bersih. Ini makna dari zakat. Artinya apa? Artinya zakat itu akan membersihkan hati, ya, dan pikiran atau jiwa dari baik muzaki maupun mustahik. Ya. Orang yang memberikan zakatnya, orang yang menunaikan zakatnya, ketika dia berzakat, sebetulnya sedang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia dari sifat kikir, dari sifat bakhil, dari sifat tamak, dari sifat menumpuk-numpuk harta, dari sifat ego. Kalau orang tidak mau mengeluarkan zakatnya, berarti dia sedang memendam sifat egonya. Dia ingin memiliki semuanya, ingin memiliki sendiri, tidak ingin berbagi. Nah, ini Allah Ta'ala dengan zakat ingin membersihkan. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. Zakat itu bisa membersihkan jiwa orang yang berzakat, karena kita dilatih untuk dermawan, kita dilatih untuk berbagi, kita dilatih untuk merasakan penderitaan orang. Zakat itu membersihkan hati kita dari hal-hal yang buruk. Ini zakat. Nah, sebaliknya tidak hanya orang yang menderma, orang yang berzakat yang dibersihkan hatinya dan jiwanya, tetapi juga dia akan membersihkan jiwa mustahik, orang-orang yang mendapatkan itu. Jadi mereka tidak akan lagi memiliki sifat dengki dan sebagainya. Ya, biasanya ada gap gitu ya, jarak. Biasanya orang-orang kalian membu'afa wal masakin, ada perasaan dia merasa iri dengan keberadaan harta di tangan-tangan orang kaya. Apalagi kalau orang yang kaya itu pelit, bakhil kepada dia, dia punya kedengkian dan sebagainya, ada ghil dalam kalbunya. Tapi dengan berzakat, dia mempertautkan hubungannya. Kedengkian itu menjadi sirna karena apa? Orang yang punya harta itu baik kepada dia. Nah, ini hal yang dituju dari zakat itu. Jadi dari zakat kita mendapatkan begitu banyak manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kita tidak tahu ini apa sih maksudnya syariat ini. Tetapi yakinlah bahwa ketika Allah menurunkan syariatnya kepada kita, syariat itu untuk kemaslahatan umat manusia. Kadang-kala kita tidak paham ini maksudnya apa. Ya. Tapi yakinlah bahwa di balik itu banyak maslahat yang kita dapatkan. Dan itu di antara maslahat yang kita dapatkan dari zakat. Dan tentunya masih banyak manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, ikhwabillah rahmatullah, kalau kita berbicara tentang zakat ini, maka kita langsung masuk ke dalam beberapa hal yang terkait dengan jenis zakat. Termasuk kepada aplikasi praktisnya secara umumnya. Zakat itu ada yang disebut dengan zakat fitrah, ada yang disebut dengan zakat mal. Kalau zakat fitrah kita keluarkan sebelum sholat id. Tidak boleh dikeluarkan sesudah sholat id, karena tidak lagi menjadi zakat fitrah, hanya sedekah biasa. Tapi ya harus dikeluarkan sebelum sholat id. Bagi mereka yang mampu memang dan punya sisa, artinya makanan pada hari itu dia miliki, kemudian ada sisa untuk dia zakatkan, zakat fitrahnya, dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Tapi bagi mereka yang untuk makannya saja tidak ada, tidak wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Kalau untuk makannya saja tidak ada, dia gak punya apa-apa, dia mau mengeluarkan dari mana? Nah, ini jadi wajib atas setiap jiwa ya, yang lahir sebelum Idul Fitri, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Baik, itu zakat fitrah. Kadarnya tahu ya semuanya. Kalau kita kiaskan ke beras, itu sekitar 3,5 liter beras yang biasa kita makan, atau 2,5 kilogram beras. Bisa tidak dikonversi dengan uang ya, artinya kita berikan dalam bentuk uang. Memang sebagian ulama ada yang mengatakan tidak boleh, itu harus bentuknya makanan pokok setempat. Tapi ulama seperti Yusuf Al-Qarbawi, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan boleh, bisa. Kenapa demikian? Di antaranya disebutkan bahwa karena pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memberikan tuntunan kepada umat ini, memberikan yang paling mudah buat mereka, yang bisa mereka kerjakan ya. Nah, pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang mereka miliki, yang ada di rumah mereka, sebagian besarnya itu berupa makanan pokok. Jarang di antara mereka yang menumpuk-numpuk apa namanya uang, dinar atau dirhamnya. Dan biasa mereka melakukan barter. Barter kita tahu itu antara apa nama makanan dengan makanan. Ya. Makanya pada masa jahiliyah dulu biasa itu yang kemudian disebut dengan riba fadl. Ada beras dengan beras dan sejenis. Karena memang ada pertukaran antar barang, bukan uang. Nah, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dalam bentuk makanan pokok itu lebih mudah. Sehingga Rasulullah menyuruh mereka mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok. Nah, sebagian ulama mempertahankan itu sampai sekarang. Mereka mengatakan harus bentuk